yu'adzinu ta'dzinan. Kata Arabnya seperti itu, maknanya adalah al-i'lam, al-i'lam, yaitu memberitahukan, memberitahukan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama mengatakan adzan adalah al-i'lam bihuduri waqti fi'li shalah bidzikrin makhsus. Adzan secara istilah syar'i adalah pemberitahuan tentang datangnya waktu melakukan sholat dengan zikir, dengan lafad-lafad yang khusus, dengan lafad-lafad yang khusus. Pemberitahuan tentang datangnya waktu mengerjakan sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Di sana ada pembicaraan yang lain ataupun ada pengertian yang lain dari azan, yaitu al-i'lam bihululi fi'lis shalah. Artinya pemberitahuan tentang masuknya perbuatan sholat, masuknya perbuatan sholat. Saya ulangi, pendapat yang pertama, pengertian azan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang datangnya waktu mengerjakan sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Sedangkan yang kedua, yaitu pemberitahuan tentang halalnya mengerjakan sholat, tentang halalnya mengerjakan sholat. Apa bedanya pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua? Pendapat yang pertama yaitu pemberitahuan tentang datangnya waktu mengerjakan sholat. Di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian nanti yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan, maka azannya pun harus diakhirkan. Seperti misalkan dalam hadis tentang mendinginkan waktu sholat zuhur, maka azannya jangan pas lagi panas-panasnya, akan tetapi azannya pas sudah dingin waktu sholat zuhur. Makanya para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara para mereka tentang pengertian azan. Kalau pendapat yang pertama tadi, kapan masuk waktu sholat, azan. Pendapat yang kedua, enggak. Kapan mau mengerjakan sholat, azan. Beda dua hal itu. Dua hal itu berbeda apabila kita dapati ada sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan, maka azannya mengikuti waktu mau mengerjakan sholat, bukan pas waktu masuk sholat. Beda ini. Paham perbedaannya? Ya. Kadang-kadang ulama-ulama fikih, mereka saking dalamnya ilmu mereka, pengertian saja mereka berbeda pendapat. Dan saya tidak ingin yang ngaji kitab Bulughul Maram di sini menjadi bingung akannya. Yang jelas kita mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pengertian secara syar'i adzan. Pengertian yang pertama yaitu pemberitahuan tentang datangnya waktu mengerjakan sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Sedangkan pendapat yang kedua, pengertian azan adalah memberitahukan tentang halalnya mengerjakan sholat. Antara yang pertama dan kedua berbeda sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Bedanya apa? Kalau definisi pertama bahwa azan adalah pemberitahuan tentang datangnya waktu. Berbicara tentang apa? Waktu mengerjakan sholat. Setengah nanti jam 7.31 misalkan, itu azan. Maka jika kita memakai pendapat yang pertama, berarti kita memakai zuhur saja. Contohnya zuhur. Zuhur meskipun panas-panas, kalau pendapat yang pertama jam 12.20 misalkan. Betul? Azan jam berapa? Jam 12.20. Azan dia. Tapi kalau memakai pengertian definisi yang kedua, bagaimana? Jam berapa? Menunggu dingin. Itu bedanya. Paham? Ya. Jadi pengertian azan yang pertama adalah pemberitahuan tentang datangnya waktu mengerjakan sholat. Dari mulai awal sudah azan. Sedangkan untuk pengertian yang kedua, yaitu pemberitahuan tentang bolehnya, halalnya mengerjakan sholat. Artinya, kalau ada sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan, maka pada saat itu azannya bukan pas di awal waktu, tetapi ketika mau mengerjakan sholat. Taib. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, sekarang iqamah. Apa arti iqamah secara bahasa? Iqamah diambilkan dari kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Ya. Yang artinya mendirikan. Yang artinya mendirikan. Sedangkan secara istilah syar'i adalah pemberitahuan akan pendirian, akan berdiri menuju sholat. Saya ulangi, secara istilah syar'i iqamah artinya adalah pemberitahuan akan berdiri menuju sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Dengan lafad-lafad yang khusus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seandainya kita kaitkan antara makna bahasa dengan makna istilah dari iqamah, seakan-akan orang kalau iqamah dia membangunkan orang-orang yang sedang duduk untuk mengerjakan sholat. Ya, kita kaitkan makna bahasa dengan makna istilah syar'i. Makna bahasa ternyata apa? Mendirikan atau membangunkan lebih tepatnya. Mungkin kalau mendirikan itu enggak tepat. Memberdirikan atau membangunkan. Memberdirikan atau membangunkan. Kita kaitkan dengan istilah syar'i, seakan-akan orang kalau iqamah berarti dia membangunkan memberdirikan orang-orang yang sedang duduk. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Beda antara azan dan iqamah, sudah faham? Siapa yang mau menjelaskan? Hah? Apa bedanya pengertian azan dengan pengertian iqamah? Nah, Mas Wahyu. Sholat itu sendiri. Bedanya kalau azan pemberitahuan, dua-duanya apa? Pemberitahuan. Cuma kalau azan pemberitahuan masuknya waktu sholat. Sedangkan iqamah pemberitahuan tentang mendirikan sholat. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara azan dengan iqamah. Dan kita bertanya-tanya kepada penulis, kenapa penulis di dalam babnya cuma menyebutkan babul adzan, bab adzan, kenapa tidak disebutkan iqamah? Karena terkadang iqamah juga dinamakan adzan. Nah, ini jawaban ya, itu faedah kenapa penulis tidak menyebutkan iqamah di dalam babnya ini. Karena terkadang iqamah juga disebut sebagai apa? Adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara dua adzan ada salat. Nah, dua azan yang dimaksud apa? Azan dan iqamah, yaitu salat qabliyah. Ah, itu dia. Ya, makanya di dalam sebelum salat maghrib ada qabliyah. Sebelum salat isya ada qabliyah. Dalilnya tadi, di antara dua azan terdapat sholat. Di sini menunjukkan bahwa kenapa penulis tidak menyebutkan bab azan dan iqamah, karena iqamah juga disebut kadang-kadang dengan azan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyebutkan tentang sejarah azan. Sejarah azan. Azan disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Menurut pendapat yang paling kuat, garis bawah itu, menurut pendapat yang paling kuat. Kalau dalam kajian kitab Bulughul Maram, jangan sampai lupa itu kata-kata menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau saya katakan seperti itu berarti ada perbedaan pendapat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang paling kuat, berarti para ulama berbeda pendapat. Ya, taib. Kalau begitu pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua bahwa azan disyariatkan di kota Mekah sebelum hijrah. Kalau tadi kita katakan azan, pendapat yang pertama tahun ke-1 Hijriah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Lebih detailnya lagi, 9 bulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Nah, itu lebih detailnya lagi. Ya, pada tahun ke-1 Hijriah. Apa maksud tahun ke-1 Hijriah? Maksud tahun ke-1 Hijriah adalah setelah Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tahun pertamanya disitulah disyariatkan azan. Lebih detail lagi pada tahun ke pada bulan ke 9 Hijriah. Ada pendapat yang kedua mengatakan azan disyariatkan sebelum berhijrah di kota Mekah. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena riwayat yang menunjukkan kesana lemah. Riwayat yang menunjukkan pendapat itu lemah. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walhaqqu annahu la yashihu syai'un min hadhihi al-ahadits." Pendapat yang benar adalah bahwa tidak sah sedikit pun dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwa azan disyariatkan di Mekah sebelum hijrah. Itu enggak sah hadis-hadisnya. Waqad jazama Ibnul Munzir bi annahu Ibnul Munzir bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi ghairi adhanin mundu furidhatis salatu bi Makkah ila an hajara ila al Madinah. Dan yang menegaskan ini ada seorang ulama bernama Ibnul Munzir, terkenal dengan Ibnul Munzir. Ini bukan namanya, akan tetapi dia terkenal dengan gelarnya, anaknya si Munzir kalau kita bahasa Indonesianya, ya. Tetapi beliau terkenal dengan dengan gelarnya ini. Ini bukan kunyah, tapi gelar Ibnul Munzir. Kalau kunyah itu Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan itu. Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ini siapa? Namanya siapa? Perhatikan namanya. Namanya adalah Muhammad bin Ibrahim. Ibnul Munzir namanya Muhammad bin Ibrahim. Dan beliau ini ulama Islam abad ke-4 Hijriyah. Ibnul Munzir. Ya. Ibnul Munzir. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan Ibnul Munzir telah menegaskan bahwa kalau ulama itu lebih tua itu kan lebih terjaga ilmunya, lebih dekat dengan masa kenabian itu kan lebih kuat pendapatnya. Ya. Ibnul Munzir telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di Mekah semenjak disyariatkannya tanpa azan sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Ila an waqa'at tashawur fi dzalika ala ma fi hadits Abdullah bin Umar thumma hadits Abdullah bin Zaid. Baru setelah itu ada musyawarah, yaitu di kota Madinah sesuai dengan hadisnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zaid. Itu cerita kapan terjadinya azan, yaitu tahun ke-1 Hijriah, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang berkaitan dengan azan juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai di kota Madinah, kemudian beliau mempunyai banyak pengikut, akhirnya kota Madinah menjadi ke negeri Islam, ya, kekhalifahan pertama dalam Islam, menjadi negara Islam. Akhirnya mereka ingin memiliki sebuah tanda untuk memanggil orang-orang sholat. Memanggil orang-orang sholat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa iktirah. Iktirah itu usul. Yang pertama, usulnya adalah dengan trompet. Yang kedua, usulnya dengan lonceng. Yang ketiga, usulnya dengan api. Semuanya ini untuk i'lam, untuk pemberitahuan agar orang tahu waktu sholat. Akan tetapi karena trompet kebiasaan kaum Yahudi, lonceng kebiasaan kaum Nasrani, kemudian api kebiasaan kaum Majusi, maka semuanya tidak dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata Abdullah bin Zaid bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut Abdullah bin Zaid, beliau melihat seseorang membawa lonceng. Dalam bahasa Arab lonceng itu naqus. Naqus. Ya. Lalu Abdullah bin Zaid bertanya, "Atabi'u alayya hadza?" Wahai yang pembawa lonceng, kamu mau menjual lonceng ini kepada aku? Lalu si pembawa lonceng mengatakan, "Ma tasna'u bih?" Untuk apa lonceng kamu beli? Maka Abdullah bin Zaid mengatakan, "A'u'limu bihi lis-shalah." Aku ingin memberitahukan dengan lonceng ini waktu salat. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ala adulluka ala khairin minhu?" Maukah engkau kuberitahukan yang lebih baik dari itu? Maka disebutkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sampai selesai. Lalu Abdullah bin Zaid bercerita mimpinya tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ru'ya haqqun. Idhhab fa'alqiha ala Bilal fa innahu anda sautan minka." Sesungguhnya dia adalah mimpi yang benar. Pergi engkau, ajarkan azan yang kamu dapati dalam mimpi tersebut kepada Bilal. Karena engkau, karena Bilal lebih lantang suaranya dibandingkan engkau. Lihat, ya, penemu tidak mesti harus di depan. Abdullah bin Zaid, dia yang bermimpi azan, akan tetapi yang dilihat oleh manusia siapa? Bila. Di sini terlihat sulitnya ikhlas. Ya, aku nang bermimpi. Kenapa Bila nang disuruh? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Bilal mengumandangkan azan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun juga bercerita, "Aku bermimpi dengan mimpi yang sama." Menguatkan mimpi Abdullah bin Zaid. Ya, hati-hati jangan tidak dicatat cerita tentang ini. Siapa yang bermimpi, siapa yang disuruh mengumandangkan azan pertama, siapa yang bermimpi yang kedua, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya kira karena kita keseringan untuk mengkaji ini, dan bapak-bapak hampir setiap malam Selasa duduk bersama kita, maka harus benar-benar teliti, ya. Jangan sampai perlu diingatkan lagi untuk ditulis faedah-faedahnya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan cerita tentang azan. Begitulah azan akhirnya terjadi. Kemudian poin selanjutnya sebagai mukaddimah, yaitu keutamaan azan dan muadzin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan keutamaan azan dan muadzin, perhatikan baik-baik. Ya. Keutamaan azan yang pertama, azan termasuk berdakwah kepada jalan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Azan termasuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada Allah dan beramal saleh, dan ia mengucapkan, sesungguhnya aku termasuk orang yang berislam. Kemudian keutamaan azan dan muazzin yang kedua, yaitu seorang yang mengumandangkan azan, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Orang yang mengumandangkan azan paling panjang lehernya pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengumandangkan azan, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, timbul pertanyaan, Ustaz, panjang leher itu tidak menunjukkan kepada sebuah kebagusan rupa. Maka jawabannya mudah, yaitu siapa yang membicarakan kebagusan? Yang kita bicarakan adalah keutamaan. Dan keutamaan akhirat jangan sampai disamakan dengan kebagusan rupa di dunia. Begitu jawabannya mudah. Ya, kita tidak membicarakan kebagusan rupa di dunia, akan tetapi kita membicarakan ketinggian derajat orang-orang di akhirat, yaitu di antaranya orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian keutamaan azan yang lain, yaitu mengusir syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan lahu dhuratun hatta la yasma' at-ta'zin." Jika dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan mundur ataupun berlari kabur, dan dia memiliki suara kentut sampai tidak mendengar azan. Ya, kentut. Jadi kentutnya dia perbesar sampai tidak mendengar azan. Ini bukan berarti yang kentutnya ganal syaitan. Bukan, ya. Kecuali kalau sengaja dia kentut untuk tidak mendengar azan. Ya, karena syaitan di sini dia kentut untuk tidak mendengar azan. Ya, fa idza qudiyan nida aqbala hatta idza thuwiba lis-salati adbar. Jika telah selesai azan, dia datang lagi. Dan jika diiqamahkan salat, dia kabur lagi. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Jika telah selesai iqamat, dia datang lagi sampai dia membisik-bisikkan di dalam hati manusia. Yaqululah, maka syaitan membisik-bisikkan. Apa yang dia bisikkan? Udhkur kaza, udhkur kaza, lama lam yakun yadhkur min qablu. Ingat ini, ingat ini. Padahal sebelumnya dia tidak mengingatnya. Maka tidak heran ketika imam sudah qamat, sudah takbiratul ihram, makmum Allahu akbar. Setumat mbak tuh. Mana tadilah? Kuncinya mana tadi? Padahal sebelum sholat dia tidak mikir, karena memang hadisnya seperti itu. Ya. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai tujuannya apa itu? Sampai seseorang di dalam sholatnya dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan azan yang ketiga, yaitu mengusir syaitan. Di sini terdapat permasalahan. Nah, ingat ya, kalau saya sebutkan ini masalah, ini terdapat sebuah pelajaran, itu jangan lupa dicatat. Ya, di sini terdapat sebuah permasalahan. Apakah azan dapat digunakan untuk ruqyah? Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan dalil yang khusus kalau meruqyah dengan azan. Memang disebutkan dalam hadis ini bahwa syaitan akan lari dari azan sampai dia lari tersebut membuat kentut sehingga tidak mendengar azan. Ini menunjukkan bahwa syaitan takut dengan azan. Tapi pertanyaannya, apakah ada riwayat khusus yang menyebutkan kalau meruqyah boleh dengan lafaz azan? Kenapa? Karena azan hanya disyariatkan untuk memberitahukan perihal masuknya waktu sholat. Belum ada syariat yang sepatas yang saya ketahui dengan keminiman yang saya miliki, belum ada riwayat yang begitu rinci, tegas, sahih, jelas yang menunjukkan azan bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau ada orang yang menggunakannya, maka dia memakai dalil ini, itu hak dia. Tetapi kita berpendapat belum ada dalil. Azan? Azan? Azan. Kita bicara azan, azan sekarang. Silakan. Nah. Mas Ikhwan. Siapa? Siapa? Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah yang keberapa? Yang ketiga, keutamaan azan. Keutamaan azan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang mengumandangkan azan maka dia mendapatkan pahala yang besar yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Pahala yang besar yang tidak diketahui kecuali Allah, Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamunna law ya'lamun nasu ma fin nida والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا." Kalau manusia mengetahui apa pahala di dalam mengumandangkan azan dan sab pertama, kemudian mereka tidak mendapati, yaitu tidak mendapati kesempatan untuk disab pertama atau untuk azan karena terbatas tempatnya, kecuali harus berundi, maka niscaya akan berundi. Ya, di sini menunjukkan besarnya apa? Azan, pahala mengumandangkan azan. Kemudian yang kelima, keutamaan azan yaitu orang yang mengumandangkan azan, suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Wahai Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa' Al-Ansari, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzinta bis-salah fa farfa' sawtaka bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sawtul mu'adzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Sesungguhnya aku melihat engkau itu suka di padang pasir, kemudian suka menggembala kambing. Maka jika kamu sedang menggembala kambing atau di padang pasirmu, maka kemudian kamu memandangkan azan, maka angkatlah suara azanmu. Angkatlah suara azanmu. Sesungguhnya tidaklah suara tersebut sampai kepada jin atau manusia atau apapun, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Subhanallah. Saksi, maksud saksi di sini apa? Penolong. Menjadi penolong dia nanti pada hari kiamat. Ya. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Kemudian termasuk keutamaan azan yang keenam adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa keutamaan yang keenam adalah seorang muadzin diampuni dosanya sekeras dan selantang suaranya, dan ia akan mendapatkan seluruh pahala orang-orang yang sholat karena mendengar azannya. Subhanallah. Kayak Bang Musa tadi, akhirnya orang kan tahu sholat, akhirnya dia sholat, itu dapat pahalanya dia. Ya, dapat pahalanya. Makanya tadi Rasulullah SAW menyebutkan, lau ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala yang besar di dalam mengumandangkan azan, padahal yang muadzin cuma satu orang saja, maka mereka pun harus berundi karena saking besarnya pahala tersebut, maka niscaya mereka akan berundi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. "Wal muadzin yughfaru lahu bimaddi sautih." Dan orang yang mengumandangkan azan diampuni dosanya selantang suaranya. Masyaallah. Ya. Makanya kalau mengumandangkan azan itu yang lantang suaranya. Jangan terlalu lembut, tapi yang lantang suaranya. Makanya dipilihlah siapa? Bilal. Li'annahu anda sautan minka. Anda itu lebih tinggi, lebih lantang. Ya. Suaranya daripada kamu. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rutubin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan membenarkannya siapa saja yang mendengarkannya, baik dari yang hidup ataupun yang mati. Ya, artinya nanti di hari kiamat yang hidup dan yang mati yang mendengar azannya tadi akan menjadi penolongnya, menjadi saksinya di hadapan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang sholat karena azannya tadi. Subhanallah. Ya, banyak pahalanya orang yang mengumandangkan azan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, keutamaan muadzin dan azan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Orang yang mengumandangkan azan didoakan oleh Nabi dapat ampunan. Didoakan oleh Nabi dapat ampunan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin." Seorang imam adalah penjamin, penjamin semua yang sholat bersamanya. Berat tuh jadi imam. Ya. Jangan bermudah-mudah jadi imam. Berat. Karena dia menjamin orang yang sholat bersamanya. Makanya sangat tercela orang-orang yang memang tidak pantas imam, mau jadi imam. Wal muadzin mu'taman. Dan orang yang muadzin itu pemegang amanah. Karena dia mengumandangkan azan untuk apa? Memberitahukan tentang waktu sholat. Itu maknanya muadzin mu'taman. Muadzin adalah pemegang amanah. Karena dia harus amanah mengumandangkan azan, memberitahukan orang waktu sholat di waktunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Dan ini keutamaan imam. Berikanlah petunjuk kepada para imam. Mendapatkan doa Rasulullah SAW. Dan ampunilah orang-orang yang mengumandangkan azan. Itu doa Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk orang yang mengumandangkan azan. Kemudian, termasuk daripada keutamaan muadzin dan azan yang ke-8, yaitu barang siapa yang mengumandangkan azan 12 tahun, maka wajib baginya masuk surga. Subhanallah. 12 tahun. Ini hadis agak aneh, Ustaz. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man adzana thintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bikulli adzanin 60 hasanah wa bikulli iqamatin 30 hasanah. Barang siapa yang memandangkan azan 12 tahun lamanya, wajib baginya surga. Dituliskan untuknya setiap azannya pahala ibadah 60 tahun. Dan dituliskan setiap iqamahnya pahala ibadah 30 tahun. Subhanallah. Hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan azan adalah orang-orang yang mengumandangkan azan hamba-hamba Allah terbaik. Hamba-hamba Allah terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khiyara ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah orang yang menjaga matahari, bulan, dan bintang untuk berzikir kepada Allah. Itu orang-orang yang mengumandangkan azan. Dia memperhatikan kapan matahari masuk waktu subuh, zuhur, kapan matahari waktu masuk waktu asar, dan semisalnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? 10, yang terakhir dan bukan paling akhir. Seorang muadzin jika mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah, maka akan ada tentara-tentara Allah yang sholat dan mereka tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa ini berarti? Para malaikat. Ya, akan ada tentara-tentara Allah yang sholat di belakangnya dari para malaikat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qiyyin fahanat as-salatu falyatawadda." Jika seseorang berada di sebuah tanah yang tandus, tidak ada apa-apa, jauh dari manusia, lalu datanglah waktu salat, lalu dia berwudu, fa illam yajid ma'an falyatayammam. Kalau dia tidak punya air, maka hendaklah dia bertayamum. Fa in aqama shalla ma'ahu malakahu. Jika dia iqamah, maka akan salat bersamanya dua malaikatnya. Wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarfah. Dan jika dia mengumandangkan azan kemudian iqamah, maka akan sholat di belakangnya dari tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Ini keutamaan mengumandangkan azan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedangkan kedudukan sekarang, kedudukan azan termasuk syiar Islam. termasuk syiar Islam. Yang kedua, kedudukan azan adalah yaitu kedudukan azan adalah mengingatkan seseorang tentang sholat. Jadi syiar Islam. Kemudian yang kedua, mengingatkan seseorang tentang sholat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari yang kita ingin bicarakan adalah yaitu para ulama membicarakan bahwa azan lebih utama dibandingkan iqamah. Azan lebih utama dibandingkan iqamah. Karena di dalam azan terdapat pemberitahuan tentang sholat. Yang kedua, terdapat peringatan kepada manusia. Yang ketiga, azan lebih sulit dibandingkan imam. Azan lebih sulit dibandingkan imam. Menjadi imam maksudnya, Pak. Ya. Muadzin lebih sulit dibandingkan menjadi imam. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab, disebutkan dalam kitab Al-Mufhim. Yahsulu bil adhani i'lamu i'lamun bi thalathati asya. Adhan terjadi padanya pemberitahuan tiga hal. Bidukhulil waqt, masuknya waktu sholat. Biddu'a ilal jamaah wa makani sholatiha, mengajak sholat berjamaah. Wa bi'idhari sya'airil Islam, dan memperlihatkan syiar-syiar Islam. Ya, memperlihatkan syiar-syiar Islam. Jadi poin ini saya ulangi, azan lebih utama dibandingkan dibandingkan imamah, bukan iqamah. Azan lebih utama dibandingkan menjadi imam. Kenapa dibedakan antara azan dan iqamah? Enggak bisa. Azan lebih utama dibandingkan jadi imam. Jadi lebih berat dan lebih besar pahalanya azan dibandingkan imam. Ya. Nanti Mas Farhan azan aja, enggak mau imam dia. Ya. Azan lebih besar pahalanya dibandingkan imam karena tiga hal tadi. Pemberitahuan tentang waktu sholat, pemberitahuan untuk mengajak sholat berjamaah, merupakan syiar Islam. Ini para ikhwan. Kalau ada yang bertanya, pernahkah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun azan? Maka jawabannya tidak. Lalu dari sisi mana utamanya kalau begitu? Rasulullah SAW gak pernah mengerjakannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum belum pernah mengerjakannya. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena mereka sibuk mengurus kaum muslimin dan maslahat-maslahat kaum muslimin. Makanya mereka berlima tepatnya, Nabi Muhammad SAW dan empat sahabatnya ini tidak pernah mengumandangkan azan. Ada riwayat menarik disebutkan dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Yaman Ibnu Qais. Yaman bin Qais, beliau bercerita, qala Umar, Umar bin Khattab berkata, "Lau ataqtul adzana ma'a khilifai la'adzantu." Artinya, kalau seandainya aku sanggup untuk mengumandangkan azan tatkala aku menjadi khalifah, maka niscaya aku akan azan. Tapi beliau tidak sanggup. Sangat sibuk mengurus kaum muslimin. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yaitu azan Ini mungkin tambahan poin yang tadi. Kedudukan azan adalah di dalamnya terdapat lafaz-lafaz akidah dan tauhid. Di dalamnya terdapat lafaz-lafaz akidah dan tauhid. Yang pertama yaitu lafaz Allahu Akbar, menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah. Yang kedua yaitu lafaz tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, lafaz tauhid ya. Yang ketiga lafaz kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, lafaz barang siapa yang mentaati panggilan tersebut, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'al falah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah. Kemudian selanjutnya lafaz takbir lagi sebagai perwujudan bahwa tidak ada yang lebih besar, lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang terakhir yaitu dengan lafaz tauhid lagi untuk menegaskan bahwa hidup ini harus diakhiri dengan tauhid. Makanya saya katakan bahwa, dan ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa kedudukan azan adalah karena di dalamnya terdapat masalah-masalah apa? Akidah dan tauhid. Itu dia. Di dalamnya terdapat masalah-masalah akidah dan tauhid. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang hukum mengumandangkan azan. Apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan pendapat yang lain yaitu wajib. Pendapat yang lain yaitu fardhu kifayah. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat bahwasanya azan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, baik tatkala safar atau tatkala mukim. Baik tatkala safar atau tatkala mukim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan azan, dan juga khalifah-khalifah setelah mereka tidak pernah meninggalkan azan baik ketika safar atau mukim. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian para ikhwah, adapun untuk orang yang sholat sendirian, maka hukumnya sunnah. Karena dia tidak ada orang yang dia panggil, dia serukan azan, dia kumandangkan azan. Jadi kalau sendirian, azan dan iqamah hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia sholat tanpa azan dan iqamah, sah enggak sholatnya? Sah, karena dia cuma sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang muqaddimah azan. Ya, tentang muqaddimah azan. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam yang lain? Ada pertanyaan? Naam. Silakan jika ada pertanyaan. Kita tidak akan membicarakan apa syarat-syarat azan, bagaimana azan itu nanti ketika kita baca kitab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafiq Bar. Yang ingin tanyakan, apakah juga kita membaca doa setelah azan ketika setelah iqamah? Apakah kita membaca doa juga setelah azan ketika setelah iqamah? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, kembali kita ke masalah tadi. Iqamah disebut juga azan. Maka ketika ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang doa setelah azan, maka itu pun bisa dibaca juga doa setelah iqamah. Tetapi tidak sewajib azan, karena belum ada dalil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa setelah iqamah. Nah itu dia. Wallahu a'lam. Nah, yang lain bagus pertanyaan itu. Jeli. Sebelum pertanyaan, saya ingin, kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah Mas Irsyad pada pertemuan yang lalu tentang mengkodok sholat rawatib. Ada yang masih ingat? Hah? Apa pertanyaannya? Mengkodok sholat rawatib. Hah? Mana? Angkat tangan. Ya. Baik. Bolehkah mengkodok sholat rawatib sebelum zuhur, sebelum sholat asar? Masih ingat pertanyaannya? Ya. Ini disebutkan oleh para ulama setelah saya baca-baca dengan hukum-hukum qada'ur rawatib, mengqada' sholat rawatib. Ya, mengqada' sholat rawatib. Di sana ada dua pendapat mengqada' sholat rawatib. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa tidak ada qadha rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh, bisa dikerjakan setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Al-Hambali, bahwa tidak ada qadha atas rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh. Kemudian mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat-sholat sunnah yang tidak punya waktu, seperti sholat gerhana, istisqa, tahiyatul masjid, maka ini tidak ada qadha padanya. Gak ada qadha padanya. Ya, karena dia gak punya waktu. Adapun sholat-sholat yang ada waktunya, seperti sholat Id, duha, qabliyah ba'diyah, maka ini boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Saya ulangi, pendapat mazhab Syafi'i bahwa sholat-sholat yang tidak ada waktunya, seperti sholat gerhana, tidak ada waktunya itu gak ada waktu khusus gitu. Gerhana kapan sholatnya? Pas gerhana. Ya, dan kita juga gak tahu kapan gerhana, gak ada waktu khusus. Istisqa kapan sholatnya? Pas tidak datang hujan. Kita juga gak tahu kapan datang tidak datang hujannya. Nah, makanya ya, sholat yang seperti ini, tahiyatul masjid, kapan waktunya? Ada. Gak ada waktu khusus. Ya, maka ini tidak ada qadha. Kalau ketinggalan gak ada apa? qadha. Adapun apabila salat-salat sunnah yang ada waktunya, seperti salat Id, salat duha ada waktunya, salat ba'diyah qabliyah ada waktunya, maka ini hukumnya adalah diqadha jika ketinggalan salat-salat tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau salat 2 rakaat sebelum zuhur dikerjakan setelah asar. Maka pertanyaan Mas Irsyad kemarin itu, yaitu bolehkah untuk mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah salat setelah azan sebelum asar, setelah azan sebelum iqamah asar. Paham maksudnya? Setelah azan sebelum iqamah untuk salat asar. Maka jawabannya apa? Boleh. Ya, dan atas mazhab apa? Imam Asy-Syafi'i. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa boleh mengqadha salat-salat sunnah rawatib yang berbarengan dengan salat-salat wajib. Seperti kasus tadi, terlambat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dia kerjakan di waktu duha. Seperti lagi, terlambat mengerjakan qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, dia kerjakan di waktu asar, baik sebelum sholat asarnya atau setelah sholat asarnya, boleh itu. Nah, itu jawaban atas pertanyaan yang lalu. Karena saya janjikan insya Allah pekan depan saya bilang, maka saya janjikan itu. Nah, ada yang lain? Silakan. Yang sambungan yang tadi Ustaz, apakah menjawab iqamah sama seperti menjawab azan? Apakah menjawab iqamah sama seperti menjawab azan? Naam, sama. Karena jawabannya pun, karena iqamah pun disebut dengan azan. Cuma tadi tidak terlalu ditekankan seperti azan, karena hadisnya menunjukkan kepada azan dan tidak hadisnya secara rinci yaitu iqamah. Kita katakan boleh dan kita bahkan katakan anjurkan karena memang iqamah sama dengan azan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah ada dalilnya sebelum iqamah membaca istighfar 3 kali? Belum ada dalil yang kita dapati akan hal ini. Ya, belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum iqamah beristighfar 3 kali. Belum ada. Ya, yang Ben maksudkan astaghfirullah. Lainlah. Kayak Pak. Astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim. Itu ya. Ya, belum ada dalil. Belum ada dalil. Karena begini, Pak. Tata cara beribadah adalah istighfar tidak dipermasalahkan. Kapan saja, di mana saja, yang penting bukan di tempat-tempat yang buruk seperti kamar mandi ataupun seperti tempat-tempat yang najis. Boleh di mana saja, kapan saja, berapa saja jumlahnya, boleh. Cuma ketika dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan waktu, ini memerlukan dalil. Karena semua pembatasan harus berdasar dengan dalil. Para ulama mengatakan man qayyada mutlaqan bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil, maka dia telah melakukan perbuatan mengada-ngada. Wallahu a'lam. Akan tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bagus kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tentunya Bilal, kemudian Ibnu Ummi Abd, salah seorang muadzin Rasulullah, ada riwayat mereka. yang menunjukkan akal-akal itu. Abu Mahdzurah, muadzin Rasulullah, ada. Kalau seandainya ada riwayatnya, akan diberitahukan. Akan tetapi tidak ada. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sholat jenazah? Apakah juga ada qadha atasnya? Maka jawabannya, qadha untuk sholat jenazah, yang jika dimaksudkan qadha tersebut adalah pergi ke kuburannya, dan sholat di pekuburan diperbolehkan. Tidak mengapa. Ya, sholat di pekuburan diperbolehkan dan tidak mengapa. Tetapi jika yang dimaksud adalah sholat setelah azan, setelah orang sholat jenazah, kemudian dia sholat sendirian, jenazahnya nggak ada, ini nggak boleh. Kenapa pian sholat jenazah? Sudah jenazah sudah dibawa ke gambut, nggak boleh ini. Karena adanya sholat jenazah, karena adanya jenazah. Allahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ibu dulu, ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Fik, Bang. Ustaz, kemarin saya enggak sempat mengerjakan salat sunah qabliyatan zuhur. Terus setelah salat zuhur saya mengerjakan salat ba'diyah zuhur, kemudian saya mengqada salat qabliyah. Boleh enggak Ustaz gitu? Bolehkah begitu? Maka jawabannya sebenarnya sudah diketahui dari penjelasan tadi. Boleh tidak? Boleh. Karena dia adalah sholat yang rawatib yang mengiringi sholat wajib. Maka diperbolehkan. Orang belum sholat qabliyah zuhur, kemudian dia kerjakan setelah sholat zuhur, boleh. Atau dia kerjakan setelah sholat asar, boleh. Atau dia kerjakan sebelum sholat asar, antara azan dan iqamah, boleh. Yang jelas, qadha rawatib, qadha ba'diyah qabliyah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tapi jangan sampai menjadi ba'diyah semuanya. Ya, seperti misalkan sholat qabliyah subuh, ya, tuhuk untuk tidak sholat qabliyah subuh. Kenapa? Karena sering terlambat. Maka dia jadikan selalu sholat ba'diyah subuh, bukan qabliyah subuh lagi. Wallahu a'lam. Dan kata-kata ba'diyah dan qabliyah itu sebenarnya bahasa yang dipakai oleh orang kita. Yang benar itu adalah, kata dalam bahasa fikihnya adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat apa? Rawatib. Rawatib itu artinya dari kata-kata ratib. Rawatib itu jamak, mufradnya, tunggalnya adalah ratib. Ratib itu artinya adalah yang selalu mengiringi. Mengiringi apa? Sholat wajib. Nah, itu dia. Sholat sunat rawatib atau sholat sunat ratib. Makanya dalam bahasa Arab gaji itu ratib. Nah, nanti jadi istilahnya. Sudah dapat ratib kah? Itu ratib itu artinya apa? Gaji. Kalau ratik sampah. Nah, yang lain, silakan, Mas tadi. Kemarin ada, saya sering emang mengalami kejadian dalam hal sholat seperti saya kalau masbuk gitu, Pak. Kemarin sebelumnya. Hukumnya saya mengetahui jika saya masbuk sendiri di belakang, saya wajib masuk jika masih ada selang, atau kita menarik salah satu apa jamaah di depan kita untuk menemani di belakang. Kemudian saya alhamdulillah diperingatkan oleh salah satu jamaah bahwa itu tidak boleh, katanya mengganggu apa, merusak soft gitu. Bagaimana menurut hukumnya gitu Ustaz. Terus kemudian saya kan masih baru di sini Ustaz. Masih baru ya alhamdulillah. Bagaimana kalau saya, banyak kan saya yang belum paham gitu Ustaz. Jadi bolehkah sebelum mengetahui hukum-hukumnya saya mencontoh atau mengikuti jamaah yang lain atau seperti gerakan sholat atau yang lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir pesan dari, pertanyaan dari teman saya untuk bagaimana ini masih bingung niatnya atau hukumnya mengimami istri setelah kita sholat jamaah di masjid itu menjadi kita niatnya sunnah, sholat sunnah atau itu hukumnya sunnah gitu? Ya, ya gitu. Makasih. Sama-sama. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada yang tertinggal dari kertas tadi. Di kertas tadi ada pertanyaan, bagaimana juga ketika sholat jenazah masbuk? Maka kalau sholat jenazah masbuk, ya dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku. Dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku, ya. Jadi imam salam, dia tambah berapa yang dia ketinggalan. Taib. Kemudian para ikhwah, pertanyaan yang pertama yaitu masalah sholat di belakang, kemudian menarik orang ke belakang. Di sini ada beberapa solusi, ada beberapa hal. Yang pertama dulu, bahwa seseorang tidak sah sholatnya jika dia sholat di belakang sendirian. La salata, tidak sah sholat seseorang yang sholat di belakang saf sendirian, enggak sah. Kecuali kalau dia sudah berusaha mencari celah, mencari wadah kosong agar dia bisa masuk, tapi dia tidak dapati, kawan pun dia tidak dapati, maka dia terpaksa sholat di belakang sendirian. Man sholla khalfa saffi wahdahu, tidak sah sholat orang yang di belakang saf sendirian. Nah, ini hukum yang harus kita ketahui dulu. Makanya akhirnya terjadi di masyarakat gara-gara hadis ini, dia ingin nyari kawan, ya, ditarik, yang ditarik kai-kai. Apa nyawa undah anak sholat, ya, ini akhirnya ribut di masjid nantinya. Nah, kemudian ada juga dengan kode-kode tepuk pok, ya, maka yang ditapuk pas mengantuk. Ini juga tidak benar, ya. Artinya kalau seandainya bukan karena mengantuk pun enggak benar. Ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Kalau seandainya seorang masbuk tidak punya saf, maka pertama dia berusaha untuk mencari celah agar dia masuk. Kalau tidak, maka dia sholat di belakang. Tidak mengapa. Karena ini disebut sebagai ma'zur, orang yang dikasih uzur karena dia sudah berusaha mencari celah dan dia tidak dapati. Ya, dia tidak dapati. Nah, kenapa tidak diperbolehkan untuk menarik orang ataupun untuk menepuk sehingga ke belakang? Ada beberapa kekeliruan. Kekeliruan yang kerusakan terjadi. Kerusakan yang pertama yaitu saf yang sudah sempurna menjadi berkurang sehingga tidak sempurna. Kemudian yang kedua, akan terjadi kegaduhan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Demikian. Itu kalau seandainya mungkin safnya panjang seperti ini. Tapi kalau seandainya safnya sedikit, misalkan seorang masbuk, kemudian datang seseorang yang ingin jadi makmumnya, Bolehkah ini? Maka wallahu alam, masbuk tidak pernah dijadikan dalam hadis Rasul sebagai imam. Ya, tidak pernah. Maka silahkan dia sholat sendirian ataupun membuat jamaah yang baru. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bolehkah saya mengikuti tata cara sholat yang ada di masjid ini sedangkan saya belum mengetahuinya? Maka jawabannya adalah belajarlah, bacalah buku-buku, kitab-kitab, bertanyalah tentang tata cara sholat sedini mungkin dan sesegera mungkin. Tidak boleh kita mencontoh orang-orang yang mengerjakan sholat tanpa kita tahu dalilnya. Nanti pas Mas Iwan namanya ya, mencontoh yang sama-sama kada tahu dalilnya. Nah, ini berbahaya. Ya, maka saya nasihatkan belajarlah apa yang mungkin sudah kita tahu dari sholat ataupun warisan sholat dari dulu, kita sholatnya seperti ini, kerjakan dulu itu. Ya, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memfokuskan diri untuk sholat. Oh, Ustaz, bagaimana maksimalnya? Kalau pelajaran Bulughul Maram sepekan sekali. Maka kita katakan, di sana ada kitab-kitab, alhamdulillah, yang sudah menyebutkan tentang sholat dari A sampai Z-nya. Nah, ini nanti kalau seandainya tidak paham, silahkan bertanya. Seperti itu. Adapun dia menunggu ini sampai selesai, ini enggak selesai-selesai nanti kalau seandainya dia menunggu ini. Dan jangan mencontoh orang tanpa dalil. Karena kita ini agama dalil. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah ini jalanku. Aku mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, di atas dalil. Dan ini bedanya pengajian yang mengajak kepada metode salafus saleh dengan pengajian yang tidak mengajak kepada metode salafus saleh. Bahwa ibadah harus didasari dengan dalil. Dan di sini pentingnya pula kita meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu agama, terutama hal-hal, amalan-amalan yang kita haram bodoh di dalamnya. Ya, seperti permasalahan junub, mandi junub, berwudu, bertayamum, kemudian mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, sholat, ini haram seorang muslim bodoh di dalamnya. Ya, bahkan pembicaraan-pembicaraan tentang judul-judul tadi atau beberapa poin tadi harus dipelajari secara maksimal dan rinci, meskipun tidak serinci para ulama fikih. Akan tetapi sesuatu yang kita perlukan untuk pekerjaan tersebut, kita tuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga apa? Hah? Oh, mengimami istri, iya. Apa hukumnya dulu? Bolehkah saya berjamaah di masjid, pulang, kemudian mengimami istri? Maka jawabannya boleh sesekali. Jika dirutinkan, maka hukumnya haram. Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua, lalu yang sudah sholat wajib di masjid, dia ingin mengimami istrinya di rumah, apa niat yang dia niatkan di dalam hati? Maka niatnya adalah dia mengerjakan sholat sunnah dan istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat wajib. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya pernah melihat, jadi dia itu ajan dan iqamah kemudian mengimami salat. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Azan dan iqamah plus imam salat. Ya, plus makmum. Makmumnya kedada berarti. Ya, salat serongan. Maka jawabannya, bolehkah? Jawabannya jika ditanya apakah boleh, boleh. Karena tidak ada larangan seorang yang muadzin dan orang yang iqamah untuk mengumandang, untuk mengimami salat. Ya, tidak ada larangan. Karena syarat-syarat imam adalah dia muslim, kemudian mumayyiz, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, kemudian tahu hukum salat dan bacaannya dan hafalan Al-Qur'annya bagus dan banyak. Kalau itu ada pada muadzin, sedangkan yang lain tidak seperti yang muadzin, maka pada saat itu muadzin lebih berhak. Ya, memang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Orang yang muadzin dan iqamah, dia imam. Tidak terjadi. Tetapi tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silahkan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ustaz, adakah hikmah ketika lafaz azan itu Allah berikan kepada Abdullah bin Zaid sama Abdullah bin Umar, bukannya ke Rasulullah langsung? Iya. Salah satu hikmahnya adalah agar menunjukkan bahwasanya mimpi adalah termasuk dari wahyu. Makanya disebutkan dalam hadis itu, inna la ru'ya haqqun. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Nah, makanya hikmahnya adalah agar memberitahuan kepada umat bahwa termasuk cara Allah memberikan wahyu adalah dengan mimpi. Ya, wallahu a'lam. Itu kalau di zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang, ya, hati-hati jangan sampai mimpi-mimpi dijadikan sebagai sumber syariat. Aku bermimpi ketemu Nabi Khaidir. Padahal Nabi Khaidir itu bukan nabi, ya. Khaidir, yang benar itu namanya Khadir. Khaidir itu kawan SD ulun. Khadir. Tapi di dalam mimpinya Nabi Khadir tersebut memberitahukan tidak perlu lagi sholat lima waktu. Nah, ini bukan mimpi yang benar. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun pernah singgah di suatu tempat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tatkala itu sudah azan, kemudian tiba-tiba langsung sempat sholat sunnah sebentar, kemudian langsung qomat. Setelah itu tak berapa lama tidak ada orang yang jadi imam. Setelah lama menunggu, kemudian sekitar 7 menit baru datang imamnya. Kemudian sang imam menyuruhkan untuk qomat diulangi. Itu seperti apa, Ustaz? Qomat diulang. Antum kenapa ngali-ngali pertanyaannya? Kedada qomat diulang di zaman Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika diiqamahkan sholat, jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berdasar hadis ini, semestinya iqamah itu tatkala imam datang. Tetapi bisa dimaklumi dari hadis ini pula, bahwa jika imam ataupun kesepakatan dengan imam waktu tertentu sudah diiqamahkan sholat seperti waktu-waktu seperti ini, sudah diiqamahkan sholat, maka tidak mengapa untuk diiqamahkan sholat, lalu setelah itu menunggu imam sampai imam datang, baru bangun tanpa iqamah. Karena sudah iqamah. Lalu yang terjadi, iqamah dua kali, maka sholatnya sah. Cuma iqamah yang kedua tidak nyunnah. Wallahu a'lam. Paham ya? Jangan nyari pertanyaan yang ngalih-ngalih lagi. Nah, ada lagi yang lain? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Nah. imam yang bacaan Fatihahnya tidak mengetahui tajwidnya, Ustaz, sering, bagaimana kita sebagai makmum? Ya, permasalahan imam, jika imamnya membaca Al-Qur'annya terjadi kesalahan-kesalahan yang jeli, jelas, fatal, seperti Al-Fatihah salah, maka ini tidak sah sholatnya, dan bermakmum padanya pun tidak sah, karena Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat dia keliru. Tetapi kelirunya di sini keliru yang jelas, bacaannya salah, kemudian hurufnya salah, ya, makharijul huruf, pengeluaran suara huruf tersebut salah, maka pokoknya salahnya salah jali, ya, salah yang jelas terang, maka ini tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Adapun kalau ditanyakan bahwa dia tidak tahu ataupun kurang tajwidnya, misalkan dia tidak tahu kapan ghunnah, kapan mat tabi'i, kapan mat wajib, kapan mat arid lisukun, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, enggak ada mat arid lisukun, arrahmanir rahim, ya, tidak ada mat tabiinya, kemudian malik yaumiddin, enggak ada mat tabiinya, enggak ada mat arid lisukunnya. Betul mat arid lisukunnya di belakang. Betul. Malik yaumiddin, mat arid lisukun. Nah. Ini guru-guru TPA masalahnya. Saya ingin menguji juga. Mat arid lisukun. Alhamdulillah, dia enggak ada mat arid lisukunnya. Atau kan aturan kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini wallahu alam masih sah salatnya. Ya. Kalau yang tidak sah seperti misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini enggak sah salatnya. Ya, kenapa? Ha-nya dirubah menjadi kha. Maknanya berbeda. Ya. Bahkan sebagian kalau harokatnya berbeda, asal tidak merubah makna, itu masih sah. Misalkan aturan ghairil maghdubi alaihim, dia baca ghairul maghdubu alaihim. Ya, itu sebagian mengatakan sholatnya masih sah. Kenapa? Karena maknanya tidak berubah. Ya, itu dia. Misalkan lagi lahan jali, lahan yang kesalahan yang fatal, ghairil maghdubi alaihim apa, alhamdulillahi rabbil alamin, nah, itu kesalahan fatal, itu kesalahan fatal, ditakutkan sholatnya tidak sah. Ya, pakai ain bukan pakai nga. Begitu ya, Allah wa'alam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.